bebas menolak dan meluruskan. Tapi mengapa engkau memaksa aku mencintaimu? Mengapa marah? Mengapa marah? Cinta tak dibalas, marah-marah. Cinta tak dibalas, marah-marah. Hanya wanita lain yang lebih cantik dari diriku. Mungkin wanita lain dapat kau paksa menyayangimu. Mengapa marah? Mengapa marah? Cinta tak dibalas, marah-marah. Cinta tak dibalas, marah-marah. Marah-marah.